Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih dipahami nusus asy-syar'iyyah untuk memahami nas-nas syariat. Ini kaidah-kaidah fikih yang penting. Ini tadi Syekh Abdul Rahman Asadi wa ta'ala. Ya, kita sudah sebutkan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh beliau di syair-syair beliau sebutkan ini. Ini berbeda dengan usul fikih. Ya, usul fikih itu mengetahui ya hukum-hukum syariat tentang wajib atau haram atau makruh ya, ataukah sunnah ataukah mubah, demikian juga sah atau tidak sah, itu usul fikih. Kalau ini kaidah. Contohnya seperti apa? Ya, pernah kita sebutkan dari apa yang telah kita lewati ya, bahwa kaidah yang pertama, niat itu adalah syarat amalan. Nah, itu. Dengannya baik dan rusaknya amalan, itu kaidah penting. Dari mana dalilnya? Ya, diambil kaidah ini dari Al-Qur'an dan hadis, kan itu. Innamal a'malu binniyat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din, kan itu. Itu nama kaidah. Kaidah itu harus dibangun di atas apa? Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian juga kaidah yang kedua yang kita sudah sebutkan, agama dibangun di atas maslahat. Ya. Dan untuk menjauhi qaba'ih, kejelekan, itu. Jadi agama dibangun untuk mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Kaidah yang ketiga, apabila banyak di situ masalah, dahulukan yang paling penting. Nah, itu kaidah juga itu. Kok bisa, mana Nabi mengatakan? Iya, itu diambil dari kesimpulan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, demikian juga hadis. Kalau di situ ada beberapa maslahat, dahulukan yang paling penting karena enggak bisa kita lakukan semua, kan itu. Dan sebaliknya, badidhu tazahumul mafasid. Ya, kalau di situ berbenturan beberapa masalah, ini bahaya, ya kalau banyak bahaya, maka bagaimana? Turtaqab adna minal mafasid, dilakukan yang paling ringan dari bahaya itu. Banyak yang haram ini diambil yang paling ringan haramnya itu. Mamanya kita suruh foto mamanya, enggak boleh. Ya jangan kita moto. Orang suruh moto mamanya seperti buat paspor atau KTP kan itu. Jangan kita yang moto. Walaupun kita merintahkan orang juga, tapi kan lebih ringan itu. Ya itu, seperti itu contoh aja lebih yang mudah dipahami. Ya, ini kaidah yang keempat, yaitu apabila di situ banyak yang bahaya, yang haram, cari yang paling apa? Cari yang paling ringan. Kemudian yang kelima, bahwa kaidah kelima, syariat itu dibangun di atas taisir, kemudahan. Ya. Kalau di situ ada kesulitan, kita diberikan kemudahan. Ya, enggak bisa kita sholat dalam keadaan berdiri, ya sudah duduk. Nah, itu. Kemudian yang keenam, ya, yang kita masih dalam bahasan juga, ya, 6 dan ketujuh ini. Walaisa wajibun bilaktidar, tidak ada yang wajib tanpa kemampuan. Nah, kalau kita nggak mampu, tidak wajib. Haji tidak punya uang, umpamanya, atau punya uang nggak bisa untuk haji, sudah lemah badannya, umpamanya, ya tidak wajib. Walaupun dia bisa menyuruh orang untuk menggantikan dia dan sebagainya, kalau sudah meninggal. Ya, jadi demikian. Kemudian yang ketujuh, wala muharram ma'itiror. Ini kemarin kita sudah bahas. Ya. Jadi wala muharram, tidak ada sesuatu yang haram ma'itiror bersama dengan darurat. Disebutkan contohnya apa? Tidak ada makanan kecuali bangkai. Maka kita boleh makan. Ya, karena sudah dalam keadaan apa? Terpaksa. Demikian juga, tidak ada pakaian kecuali pakaian yang ada najisnya. Kena kencing atau apa. Tidak ada pakaian yang lain. Ya sudah, kita sholat dengan pakai baju yang ada najisnya, walaupun syarat sah sholat harus dalam badan suci, badannya, bajunya, tempat sholat, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang kita bahas pada pertemuan telah lewat. Kemudian, ya, berikutnya yang kedelapan, kaidah yang kedelapan itu adalah syair yang ke-17. Qala rahmatu ta'ala, wa qulu mahdurin ma'ad darurati. Ya, wa qulu mahdurin ma'ad darurah bi qadri mahtajuhu darurah. Setiap yang dilarang mahdur, setiap yang dilarang ma'ad darurah bersama dengan darurat yang dia lakukan, bi qadri sesuai matahtajuhu darurah, sesuai apa yang dia butuhkan dari daruratnya itu. Ya, jadi setiap yang diharamkan diambil sesuai dengan hajatnya, itu aja mudah dipahami. Setiap yang diharamkan kita lakukan sesuai dengan keperluan. Apa yang mudah untuk dipahami? Seseorang tidak ada makanan kecuali babi, mamanya. Ya, kita makan tidak semuanya. di hutan tidak ada kecuali itu, kalau enggak mati mamanya. Sudah makan yang mengenyangkan saja. Kemudian tidak boleh kita kemudian menyimpan dan sebagainya. Ya itu. Demikian juga haus tidak ada minuman kecuali minuman keras. Walaupun sebenarnya mengatakan tidaklah dia itu minum minuman keras kecuali tambah haus. Tapi enggak ada yang diminum. Sudah dia minum itu ya sesuai dengan kebutuhan, tidak sampai disimpan dan semisalnya. Jadi wa kullu mahdhur ma'a darurah bi qadri ma tahtaju darurah. Setiap apa yang diharamkan bersama dengan darurat dia itu yang dia kemudian melakukannya sesuai bi qadri ma tahtaju darurah, sesuai dengan apa yang dia perlu dari darurah tersebut. Sebutkan dalam syarah oleh Syekh Abdul Masa di sendiri. Ai maknanya fala yazid ala ma tahtaju ilaihi darurah, tidak menambah di atas apa yang dia butuhkan dari darurat tersebut. Tidak boleh lebih sampai kenyang sekali memendak dari suatu yang haram itu. Demikian juga dia pakai pakaian yang ya dari sutra umpamanya, karena tidak ada pakaian yang dia miliki kecuali itu. Ya, dia umpamanya karena sakit kulit, ya, akhirnya dia pakai sutra. Ketika sudah sembuh ya tidak boleh pakai lagi. Demikian juga ketika dia pakai pakaian yang ada najisnya, ketika ada pakaian yang lain tidak boleh dipakai lagi. Bal idza zalat darurah, bahkan apabila hilang darurah tersebut, wajibal kafu anil baqi, wajib untuk menahan dari yang tersisa. Fayaqulu minal maitah, maka dia makan dari bangkai. Wa nahwiya, dan semisalnya biqadri ma yuzilu darurah, sekadar apa yang bisa menghilangkan darurah tersebut. Ya itu. Dan juga disebutkan di situ ada hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di Jamil Ulum di sini halaman 111. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Bukhari Muslim, mana itu kum anhu fastanibuhu, apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kalian, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampu kalian. Nah itu. Jadi apa yang aku larang kalian jauhi. Enggak ada semampunya enggak, jauhi. Apa yang Allah larang, apa yang Rasul larang, jauhi mutlak semuanya. Ya enggak ada di situ semampu kalian, enggak ada. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kalian, lakukan semampu kalian. Paham? Jadi untuk sesuatu yang diharamkan itu tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Adapun perkara yang Allah perintahkan, ya kalau perkara yang Allah larang itu tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Tapi apa yang Allah perintahkan di situ ada keringanan, yaitu semampu kita. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, hadza yu'khadh, di sini diambil dari hadis ini, anan nahya asyad minal amr. Ya, bisa ditulis, sesungguhnya larangan itu lebih kuat daripada perintah. Di an-nahya lam yurakhis fil irtikabi syai' minhu, karena larangan tidak diberikan rukhsah untuk melakukannya sedikit pun. Wal amru qayyada bihasbi istita'ah, perintah diikat dengan apa? Semampunya. Nah, itu. Di situ juga ada ucapan yang penting. Ya. Sebagaimana menyebutkan ucapan Abu Hurairah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqil maharim takun a'budun ta'abadan nas." Jauhi sesuatu yang haram, jadi kamu orang yang paling beribadah. Pokoknya itu. Jauhilah kemaksiatan, kamu jadi orang yang paling apa? Yang paling ahli ibadah. Demikian juga ucapan Hasan al-Basri, ma abida abidun bisain afdol mintar kemanahahumunglahu minhu anhu. Tidaklah beribadah orang ahli ibadah dengan sesuatu yang lebih afdol dari meninggalkan apa yang Allah larang. Pokoknya, larangan untuk melakukan sesuatu itu lebih keras daripada perintah untuk melakukan sesuatu. Karena larangan tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Tapi kalau perintah, ya di situ ada keringanan. Kemudian juga disebutkan oleh beliau, waqala Ibnu al-Barak, berkata Abdul Mubarak rahimahullah taala, li an arudda dirhaman min syubhah, untuk aku menolak satu dirham yang itu syubhat, ahabu ilaih, yang lebih aku cintai, min an atau sadaqah bi mi'ah alf, untuk aku bersedekah dengan 100 ribu, wa mi'ah alf, dan 100 ribu, ya 100 ribu dirham itu banyak, ya 100 ribu, ya 100 ribu kali 100 ribu, ya sekitar 100 miliar, ya itu. Hatta balogha situmia, sampai 600 ribu. Ya, untuk aku meninggalkan 100 ribu, karena dia itu syubhat, lebih aku cintai daripada aku bersedekah dengan 100 miliar. Kurang lebih ungkapannya seperti itu. Ya demikian. Insyaallah demikian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.